Assalamualaikum. Ya, untuk hari ini kita akan bicara soal film pendengar ya. Bagi Anda yang suka nonton film boleh saat ini bergembira ya. Karena kita akan berbicara soal perfilman begitu, asik kan? Perfilman itu biasanya kaitannya sama apa namanya artis ya, biasanya begitu ya. Kalau Bang Ipul yang baru datang suka ya dengan perfilman, suka enggak? Suka enggak? Suka? Enggak suka? Ah masa sih? Baik pendengar Radio Dakwah Syariah di mana pun Anda berada, kita akan bicara soal film ya. Kalau barangkali kemarin ya, kita sudah mendengar di berbagai macam apa namanya media massa, kita mendengar ya, atau barangkali juga sebagian dari Anda sudah melihatnya ya. Sebuah film, Innocence of Muslim, film yang dianggap melecehkan Nabiullah Muhammad SAW ya, yang ternyata juga berdampak luas terhadap masyarakat Muslim dunia. Film yang diproduksi di Amerika Serikat ya, berbuntut amuk massa di Benghazi dan mengakibatkan duta besar bersama dengan staf ya, kedutaan besar Amerika Serikat ini apa namanya tewas begitu pendengar. Itu kalau di California, betul ya, California, Amerika Serikat. Kalau kita bicara di negeri kita Indonesia, ini juga ada film pendengar yang sebentar lagi akan diluncurkan. Filmnya berjudul Cinta Terlarang, Batman dan Robin. Film ini katanya mengisahkan percintaan sejenis dua orang santri laki-laki di sebuah pesantren. Wow. Rencananya film ini secara luas akan diedarkan atau diputar pada bulan Oktober mendatang ya. Oktober berarti tinggal setengah bulan lagi. Untuk menyambut Hari Anti Diskriminasi Nasional, pendengar ya. Namun lagi-lagi memang hal ini kemudian membuat umat Islam terutama begitu ya, tidak setuju dengan adanya film tersebut. Sehingga aksi protes pun kembali dilayangkan. Assalamualaikum. Iya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, berbicara soal film ya, di negeri ini juga barangkali kita akan melihat ya perkembangannya sejauh manakah film-film yang ada di negeri ini. Apakah juga banyak film-film di negeri ini yang kemudian sudah mulai terkontaminasi begitu ya, atau barangkali juga sudah mulai ikut-ikutan dengan gaya-gaya perfilman di dunia barat dan sebagainya, sehingga kemudian banyak hal yang tidak semestinya ditampilkan kemudian dimunculkan dengan dalih kebebasan berekspresi dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat di zaman dulu ya, ada film Triumph des Willens yang dibuat oleh Nazi Jerman di tahun 1935 ya, dikenal film propaganda yang paling sukses pendengar. Film yang dibuat langsung atas perintah Hitler ini berhasil membentuk propaganda Jerman bahwa Jerman ini adalah negara superpower begitu ya. Jadi film ini juga memiliki dampak untuk memberikan semacam pengaruh pendengar terhadap para penontonnya ya. Kalau kita lihat di Amerika Serikat juga ada film Rambo. Wah, Rambo pakai senjata gitu ya, pakai tembak. Yang dibuat oleh Amerika Serikat juga katanya tidak kalah hebatnya ya, sosok Rambonya. Film itu efektif mempengaruhi pemikiran banyak orang bahwa lagi-lagi soal militer Amerika Serikat sangatlah hebat begitu ya. Banyak orang yang kemudian meyakini bahwa pada perang Vietnam ya, Amerika Serikat bukanlah pihak yang kalah dan dipermalukan akan tetapi pihak yang dimenangkan ya. Dan kemudian ada ikon bahwa Amerika hebat militernya dan sebagainya. Ini beberapa film-film di masa lampau ya, di masa dahulu yang barangkali bisa kita flashback begitu, bisa kita lihat ya. Oh ternyata seperti itu dampaknya begitu luar biasa ya. Termasuk juga film Fitnah ya, Fitnah dari Gerd Kettwilder itu pendengar di Belanda juga, yang membuat apa namanya umat Islam juga akhirnya protes dikarenakan juga menghina begitu ya. Banyak sekali film-film yang kemudian dibuat dalam rangka untuk propaganda ya. Kemudian juga banyak film-film yang dibuat untuk memancing emosi ya umat yang lainnya dan sebagainya. Nah, kita nanti ingin tahu seberapa hebatkah sebuah film begitu ya, sehingga kemudian kok mampu mempengaruhi ya dan juga berdampak yang luar biasa ya dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang kita lihat sendiri tentunya pendengar ya. Dan nanti kita juga akan melihat ya perfilman di negeri kita seperti apa, apakah sudah ada road to map-nya begitu ya, artinya sudah ditata sedemikian rupa film Indonesia itu mau kemana, kemudian dijadikan sebagai standar kualitas seperti apa dan sebagainya begitu pendengar. Lalu lembaga mana yang menyensor atau barangkali juga memberikan semacam seleksi ya terhadap keberadaan film-film yang akan dimunculkan atau diputar di berbagai macam layar kaca atau juga layar lebar dan sebagainya. Ya, dan bagaimana nanti seorang sineas ya? Sineas itu orang yang membuat film, pendengar ya. Seharusnya dalam membuat dan mengekspresikan sebuah karya ya. berupa filmnya seperti apa nanti begitu ya. Apakah yang penting tadi bebas berekspresi tanpa ada batas atau seperti apa? Kemudian kalau tidak, apakah ada aturan main yang mesti harus diperhatikan ya? Lantas nanti seperti apakah film yang dikatakan berkualitas dan yang tidak berkualitas ya? Standar kualifikasinya seperti apa? Dan sejauh manakah seorang insan perfilman juga bisa berekspresi membuat film tanpa kemudian menyinggung ya? Atau ya membuat orang lain menjadi naik pitam dan sebagainya, atau juga melayangkan protes dan sebagainya ya. Ya, pendengar, nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada beliau, pengamat film dari Universitas Islam Indonesia. Ada Bapak Fajar ya, Junaidi, ESOS ya, ESOS MSI, pendengar, nanti di jam 8 lebih dikit tentunya insya Allah. Kemudian yang kedua nanti insya Allah pendengar, semoga nanti kita bisa terhubungkan dengan beliau ya, Ustadz Habib Muksin Ali Al-Atas ya. Nanti insya Allah kita akan berbincang bersama dengan beliau juga. Ini dari Ketua Dakwah ya, Front Pembela Islam di apa pusat ya begitu. Nanti insya Allah kita akan coba berbincang dengan beliau di kesempatan kali ini. Dan semoga nanti juga bisa tersambungkan dengan baik dan kita bisa untuk bersama-sama ya di program kita yang satu ini. Assalamualaikum Indonesia tentunya. Ya, untuk Anda, sekarang gilirannya yang akan bergabung bersama dengan kami di 765-1818 kalau ada ya. Atau juga di SMS kami 081-226-1707-77. Bisa juga nanti melalui rdsfmsolo@yahoo.com. Kalau belum ada, kita akan jeda dulu, pendengar. Dan setelah itu nanti insya Allah kita akan kembali dalam program kita. Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Yang disambung siarkan melalui 101,4 HIS FM Solo dalam Assalamualaikum Indonesia. 107,7 RDS FM. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wa safina rasulillah. Terima kasih untuk Anda pendengar Radio Dakwah Syariah di Solo dan sekitarnya yang mendengarkan siaran kami ya di program Assalamualaikum Indonesia. Untuk Anda yang baru bergabung, kami sampaikan Assalamualaikum. Dan kita langsung saja terima penelpon yang pertama ya di pagi kali ini. Ada dari Klaten, Pak Anjar. Assalamualaikum Pak Anjar. Waalaikumsalam. Iya, kabar baik Pak Anjar ya pagi kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Iya. Lama suara tidak kedengaran suaranya nih Pak Anjar. Silakan ya, Pak Anjar. Tapi tetap aktif mendengar. Begitu ya. Enggak tahu, enggak boleh bicara tidak keliru. Oh gitu. Jadi monggo silakan Pak Anjar. Masalah film ini, masalah perfilman nih Pak Anjar nih. Kalau ditinjau dari mayoritas Muslim itu sangat memperhatikan. Dalam arti kan nggak ada yang mendukung orang Islam yang bagaimana sebenarnya. Banyak film-film yang seolah menyudutkan Islam sendiri. Banyak contoh film-film. Intinya ya kalau kita profit oriented ya, pembentukan tadi karakter bahwa Islam itu jelek. Jarang sekali film-film Indonesia yang bagus yang bisa jadi itu tuntunan. Ya namanya bagaimana mas kita mensikapinya, ya mungkin dengan dakwah ini mungkin bisa nanti mas cerahkan dengan bagaimana yang layak harus kita konsumsi sebagai tontonan dan bisa menjadi tuntunan. Seperti film-film G30 SPKI Wali Songo segala macam kan tinjau dari banyak. Kalau hiburan nggak masalah, kalau kita menyangkut agama kan harus kita kayak seperti kita tentang gitu. Mungkin itu saja gitu ya. Oke. Di gantian yang lainnya nanti. Iya. Baik. Tentang tugas. Terima kasih Pak Anjar. Ya. Semoga istiqomah selalu. Amin. Dan kalau ada salah ya mohon dimaafkan. Ya film juga kan termasuk sebagai identitas bagi Islam. Iya. Seperti ya kalau kita Islam ya harus kita tunjukkan bagaimana sebenarnya Islam. Ya bukan tidak boleh kita nonton film ini sekarang itu. Wah, film fashion makanan segala macam itu kan kalau kita kasih itu banyak tidak baiknya seperti itu. Cuman ya, bagaimana? Iya. Oke. Matur, Mas. Terima kasih. Iya. Ya. Matur nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anjar yang ada di Kelaten ya. Terima kasih Pak Anjar ya. Jadi memang lagi-lagi kalau berbicara soal perfilman yang ada pendengar ya, ini banyak hal yang kemudian juga sangat-sangat berpengaruh, sehingga yang tadinya sekedar sebagai tontonan kemudian berubah menjadi tuntunan ya. Kalau memang itu hal yang baik, barangkali bukan sesuatu masalah. Tapi ketika itu sesuatu hal yang melanggar ya dari koridor syariat, itu yang baru jadi masalah. Nah ini pendengar, sesuatu yang kemudian bila kita melihat kondisi perfilman yang ada saat ini seperti apa ya, baik skala nasional maupun juga skala internasional, pendengar, kita melihatnya seperti apa? Apakah memang banyak film-film yang kemudian melanggar begitu ya dari aturan-aturan yang ada ataukah seperti apa begitu? Ya, silakan untuk Anda kembali yang akan bergabung bersama dengan kami, bisa untuk telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami ya, 081-226-1707-77, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com atau di akun Facebook kami ya, RDSFM Solo. Silakan bisa untuk Anda gunakan tentunya di pagi kali ini bergabung bersama dengan kita pendengar. Assalamualaikum utahiyat ashabil jannah. أقولها يا طيور الجنة وتحية أصحاب الجنة. Ya, memang begitu luar biasanya pengaruh film kalau kita melihat begitu ya dari berbagai macam rangkaian kejadian film-film yang coba untuk diluncurkan ya di berbagai macam bioskop atau juga di layar lebar atau bahkan juga di beberapa apa layar kaca barangkali pendengar ya. Ini kemudian juga banyak hal yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra begitu. Pro dan kontra ini akhirnya kemudian timbul banyak hal ya. Banyak hal yang akhirnya ada kegiatan demo, aksi dan sebagainya. Karena juga pertentangan di satu sisi terhadap film tersebut begitu ya. Di sisi yang lainnya barangkali memang dari pembuat film ingin memancing ya. Memancing situasi dan kondisi yang ada. Atau barangkali ingin ngetes juga atau seperti apa dan sebagainya pendengar. Karena lagi-lagi kalau berbicara soal film, ini juga ada propaganda di dalamnya begitu ya. Film-film tadi yang kita sebutkan di awal ya, yang dibuat oleh Hitler dan juga film yang dibuat oleh Amerika Serikat ya, kaitannya dengan film Rambo, ini juga menjadi sesuatu hal yang barangkali kalau kita melihat ini menjadi semacam propaganda yang memang mereka sengaja luncurkan agar kemudian masyarakat dunia mengakui akan kehebatan dari superpowernya Jerman dan juga superpowernya Amerika ya pada waktu itu, pendengar. Nah ini yang kemudian juga orang melihat, wah berarti kalau misalkan berbicara soal Rambo begitu ya, dengan katanya aksi yang begitu heboh ya, kemudian juga bisa melakukan berbagai macam aksi ya, yang kemudian juga bisa mengalahkan ya pasukan atau juga militer yang lainnya padahal sendirian begitu. Wah ini kemudian ketika orang melihat, luar biasa ya Rambo itu kan gitu ya. Dari mana? Oh Amerika dan sebagainya. Ini ada sesuatu hal yang tanpa kita sadari barangkali pendengar kemudian muncul ya pada benak kita. Nah ini menjadi salah satu tujuan juga dari sebuah film kemudian diluncurkan kaitannya dengan propaganda. Assalamualaikum. Ya, kalau kita melihat film yang ada di Indonesia dan memang ini belum diluncurkan ya. Kalau tadi kita juga sebutkan bahwa film ini akan dirilis ya di beberapa kota tentunya akan diputar di beberapa kota pada bulan Oktober mendatang untuk menyambut Hari Anti Diskriminasi Nasional, pendengar ya. Jadi kalau berbicara soal diskriminasi ini katanya masih banyak kaum minoritas di negeri ini yang akhirnya terlanggar ya. Begitu katanya pendengar. Jadi film yang mengisahkan percintaan sejenis dua orang santri lagi ya. Laki-laki pendengar di sebuah pesantren lagi gitu ya. Kenapa latar belakangnya kemudian pesantren begitu. Mengisahkan percintaan antar sejenis. Ini sesuatu hal yang barangkali seperti apa nanti dampak yang ditimbulkan juga di tengah-tengah masyarakat. Begitu ya ketika film ini kemudian diluncurkan. Film yang berjudul Cinta Terlarang, Batman and Robin ya, dan Robin. Ini seperti apa nantinya pendengar ya? Sesuatu hal yang ya tentu saja kemudian mengundang protes ya. Lagi-lagi banyak protes juga yang dilayangkan sebelum film ini dirilis atau juga diputar di beberapa kota di negeri ini di Indonesia pendengar. Nah ini dia seperti apa sebenarnya ya. Film itu memiliki peran yang begitu luar biasa dalam rangka merubah masyarakat ya, atau juga rakyat dimanapun, di negara manapun begitu kaitannya dengan hal ini ya. Sehingga kemudian mereka berlomba-lomba membuat sebuah film, kemudian juga diluncurkan film itu ya, dalam rangka ya. Jadi semuanya biasanya ada pesanan dalam rangka apa gitu ya. Banyak sekali. Baik pendengar, untuk kalian yang akan bergabung bersama dengan kami di 765-1818, kita tunggu. Dan kemudian juga di mana SMS ya, silakan untuk Anda pendengar yang juga akan bergabung. Ada 404, kita bacakan dulu SMS dari Anda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini adalah jihad yang sebenarnya. Ayo terus maju melawan kebatilan. Allah Akbar ya, dari Umi Atin. Yang mana yang sebenarnya ini? Kemudian dari 435, untuk menentang Innocent of Islam, Muslim Indonesia selain demo juga harus memblokir semua produk USA yang masuk di negeri ini ya. Dari Mujimin di Ngadirejo, Ampel, Boyolali, begitu ya. Terima kasih untuk Anda, Mujimin di Ampel, Boyolali. Kemudian juga 8585 begitu ya. Film memang seperti itu mas, makanya hati-hati ketika nonton film, oh, begitu ya. Hati-hati ketika nonton film ya, artinya kita mampu untuk memfilter ya sebuah film yang di apa namanya diputar atau dirilis di sebuah media ya, dimanapun itu, yang kemudian kita tahu juga film ini apa, tentang apa, seperti apa dan sebagainya. Jangan-jangan ketika kemudian kita telan mentah-mentah ya sebuah film yang diluncurkan, kita menganggapnya menjadi sesuatu hal yang biasa. Wah itu dia. Ya, dan pendengar, kembali kami nantikan tentunya di kesempatan baik kali ini. Untuk Anda yang mendengarkan via radio streaming, juga kami semoga sudah bisa mendengarkan nih ya, Pak Yuniarto yang ada di Klaten nih ya. Semoga sudah bisa mendengarkan, kalau tadi mungkin sempat terputus begitu. Sekarang insya Allah sudah bisa didengarkan kembali. Dan nanti di jam 8 lebih dikit, insya Allah kita akan tersambungkan dengan pengamat film dari Universitas Islam Indonesia. Ada Bapak Fajar Junaidi ya, sarjana sosial MSI. Kemudian juga nanti di jam 8.20 insya Allah semoga kita bisa tersambungkan dengan ketua bagian dakwah DPP Front Pembela Islam, ada Ustadz Habib Muhsin Al-Atas ya. Nanti kita akan coba hubungi beliau ya, karena kemarin juga kayaknya agak ramai juga ya kaitan dengan film yang akan diluncurkan di bulan Oktober mendatang ini ya. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, sebari kita menantikan bagi Anda tentunya di kesempatan pagi kali ini, kita akan coba untuk melihat di beberapa situs yang ada ya, kaitannya dengan film-film yang kemudian juga sudah banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, terutama juga kaitannya dengan film-film yang menghina Islam begitu ya. Ini banyak ya film-film yang kemudian menghina Islam. Kalau kita melihat ya, seperti juga kami sampaikan di awal tadi, kaitannya dengan film fitnah ya, film fitnah ini juga, ini dulu dibuat di Belanda ya, mendengar ya, film fitnah ya. Fitnah adalah film Belanda karya politikus Belanda Geert Wilders yang merupakan pemimpin Partai for the Vrijheid ya, PVV di parlemen Belanda ya. Film ini dulu pernah dirilis mendengar ya, dan film ini berisi tentang ia merasa bahwa film ini adalah mengurangi kebebasan di Belanda dan perilakunya Muhammad tidak cocok dengan kemoralan Barat, katanya begitu ya. Jadi pesannya jelas, makin banyak islamisasi akan berarti berkurangnya kebebasan. Maka kemudian dari pihak Geert Wilders ini mencoba bagaimana caranya agar nantinya bisa mengurangi hal-hal yang kita junjung tinggi di Belanda dan di sebuah negara demokrasi, katanya begitu ya. Nah itu dia. Tapi juga ada sebuah sumber ya yang mengatakan juga Wilder adalah politisi yang mencoba mencari keuntungan dengan dibuatnya film tersebut. Ia adalah pendukung Yahudi, dan isu Yahudi bagi seorang Wilder jelas sangat penting, tapi ini disangkal Wilder, katanya begitu ya. Jadi memang banyak hal pendengar, kalau kita melihat banyak film-film yang kemudian dimunculkan dalam rangka untuk tadi ya, banyak hal lah kepentingannya. Film ini juga dulu mendapatkan kecaman begitu ya, termasuk juga di negeri ini. Kemudian situsnya diblokir ya di Indonesia. Pada waktu itu Menteri Komunikasinya masih Pak Muhammad Nuh ya kalau nggak salah ya. Ini juga memerintahkan kepada ABG untuk memblokir situs dan blog yang memuat film fitnah. Kemudian juga pada 8 April 2008 juga beberapa provider yang ada di negeri ini juga memblokir ya terhadap situs YouTube, Multiply ya, MySpace, ya, Meta Cafe, dan juga rapid share dan sebagainya pendengar ya. Pada waktu itu di blok ya, untuk kemudian tidak bisa mengakses secara langsung film-film yang ada. Dikhawatirkan nantinya juga akan menimbulkan, nah itu dia ya, permasalahan tersendiri. Karena kalau kita melihat film yang terbaru kemarin ya, film Innocent of Muslim, itu juga kemudian memancing banyak kalangan protes terhadap film tersebut. Sampai dengan saat ini ya malah masih ya. Jadi banyak hal pertentangan yang kemudian terjadi dikarenakan merasa tidak terima ya. Kalau kemudian suri teladan umat Islam ya dijadikan sebagai bahan ejekan dan sebagainya begitu tanpa ada dasar yang nyata ya. Nah ini dia, ini yang kemudian juga membuat umat Muslim yang ada di dunia ini protes ya, terutama juga di negara-negara Timur Tengah, termasuk juga di negara Indonesia hari ini katanya ya. Forum Umat Islam juga akan mengadakan kegiatan aksi besar-besaran begitu pendengar ya. Ini dia, jadi banyak hal yang kemudian menimbulkan itu tadi ya, efek atau juga dampak dari adanya film yang ada. Baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, bicara soal film barangkali memang tidak terlalu ini ya bagi Anda ini barangkali sebagian, wah film itu apa sih gitu ya, gak suka film gitu. Ya artinya perkembangan dari berbagai macam media yang muncul ini memang mau tidak mau bukan masalah suka dan tidak suka ya, tapi kemudian bagaimana kita mensikapinya. Karena juga berbicara soal film ini adalah bagian dari sebuah perkembangan teknologi yang ada. Ketika kemudian umat Islam juga tidak siap mensikapi ya berbagai macam fenomena yang muncul, maka kemudian yang hadir adalah film-film semacam itu ya. Kita pernah nggak melihat sinias-sinias Islam Muslim yang kemudian juga memunculkan film-film yang bagus ya, sebagai apa namanya pengingat kita akan sejarah Nabi misalkan begitu ya, akan film-film kisah Salafus Soleh barangkali atau seperti apa dan sebagainya. Pernah nggak? Jarang sekali kita melihat ya tontonan yang semacam itu. Karena apa? Karena lagi-lagi masalah sinias Muslim ya, film Muslim ini ternyata juga jarang sekali kita temui ya dan kita dapatkan di negeri ini atau juga di luar negeri. Sehingga kemudian film-film yang dihadirkan ya seperti itu dan itu ya. Kecuali kalau kemarin di bulan Ramadan ya pendengar ya, ada film yang meskipun juga kemarin sempat menimbulkan tanda tanya, tapi akhirnya juga bisa diluncurkan ya, film Umar bin Khattab begitu ya pendengar ya. Ini yang sesuatu hal yang bisa kita lihat, oh ternyata seperti itu dan sebagainya. Kita bisa mengambil ibrah atau juga pelajaran ya, berkaitan dengan berbagai macam kejadian-kejadian di masa lampau yang itu juga dilakukan oleh para salafus soleh ya. Tentunya juga kemudian kita ingin tahu, ingin ngerti juga seperti apa. Nah, baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, kita akan jeda kembali tentunya di kesempatan kali ini. Dan nanti insya Allah kita masih akan bersama dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia untuk segmen yang kedua, segmen tematik ya. Dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami pendengar di program kita ini hingga nanti usai. Ya, kita akan dengarkan dulu beberapa yang berikut ini. 107,7 RDS. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وصفيها رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita di Assalamualaikum Indonesia ya, untuk segmen yang kedua, segmen tematik, dan kita masih membicarakan seputar film pendengar ya. Bagaimana kita mensikapi film, kemudian juga dampak ya yang ditimbulkan dari film itu seperti apa dan sebagainya pendengar. Ya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi kali ini via telepon di 765-1818 atau juga di SMS 0812261707777, bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com atau juga di Facebook kami RDSFM Solo pendengar. Silakan bisa Anda gunakan begitu ya. Ya, dan kita masih bicara soal film dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di pagi kali ini. Nanti insyaallah juga jam 8 pagi kita akan coba wawancara atau juga berbincang bersama dengan narasumber kita ya. Yang pertama sudah seia sekata, artinya sudah ada apa namanya kesepakatan ya di jam 8. Ada pengamat film dari Universitas Islam Indonesia, Fajar Junaidi Esos MSI. Kemudian nanti di jam yang kedua insya Allah semoga bisa terhubungkan dengan ketua bagian dakwah ya, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam ya, ada Ustaz Habib Muhsin Al-Atas. Semoga nanti bisa tergabungkan tentunya pendengar. Baik, sebelum kita ke narasumber, kita akan menuju ke penelpon yang berikutnya. Ada dari Klaten kembali ya. Tadi Pak Anjar di Klaten, sekarang juga dari Klaten lagi. Pak Firdaus, assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Pak Firdaus, sudah nonton film Innocent of Muslim? Trailernya. Ini kebetulan kan berkali-kali itu gagal. Oh gitu ya. Sequelnya. Jadi hampir mirip dengan, ada beberapa esensinya hampir mirip dengan Fitnah the Movie. Fitnah, gitu ya. Jadi ketika Islam itu dideskripsikan dengan sesuatu yang beringas, yang kumuh, menjijikan yang, gitu ya. Ya seperti itulah. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa poin ya. Kebetulan ini saya juga senang juga ya film-film konspirasi, film-film tentang seperti itu. Jadi kebetulan juga ada koleksinya banyak juga, insya Allah. Jadi ada beberapa sisi yang harus kita catat dengan berbagai munculnya berbagai film-film pendeskripsian terhadap film seperti ini, entah secara terbuka atau terang, apa terselubung atau terbuka ya. Nah, jadi esensi yang pertama ini mengindikasikan. Karena memang populasi ateis di dunia sendiri secara global itu hanya 2-3% yang terbesar adalah Kristen yang sekian puluh persen. Tapi ateis masih ada. Jadi yang jelas ini salah satu indikasi bahwa ada tanda-tanda kebangkitan ateis, neo-ateis ya. Jadi memang awal munculnya tidak seperti ateis, tapi kita akan bicara kepada pemahaman-pemahaman yang akhirnya akan menghilangkan adanya ilah, ya kan, adanya aturan-aturan dalam din, ya, yang kita akan bicara kepada kehidupan yang bebas tanpa agama, tanpa Tuhan, ya kan? Dengan ini neo-ateis dibungkus dengan casing baru, esensinya sama, ya kan? Ini harus dipahami dibaca ke arah sana, ya kan? Kemudian yang selanjutnya. Ini menunjukkan, mengindikasikan ada kolaborasi ya. Jadi kalau dalam Quran itu disebutkan bahwa kaum kufar itu juga terpecah-pecah menjadi beberapa golongan, ya kan? Yahudi, apa termasuk Zionis, termasuk Nasrani yang kebelasan itu, Kristen itu, termasuk ateis sendiri. Yang sebenarnya mereka secara paham ideologi itu sebenarnya enggak semuanya sama, bahkan bertentangan. Tapi di sini ada indikasi adanya kolaborasi antara ateis yang anti Tuhan, yang akhirnya anti Tuhan, dengan paham-paham Zionis, termasuk yang di produk turunannya paham Zionis yaitu spinis itu tadi, sekularisme, liberalisme, pluralisme, ya kan, itu kan produk turunan dari Zionis itu sebenarnya. Nah ini berkolaborasi dengan ateis anti Tuhan. Jadi di sini mereka punya kepentingan yang sama, ya kan, itulah. Seperti itulah, punya kepentingan yang sama untuk memusuhi Islam. Padahal mereka sendiri sebetulnya banyak hal yang orang cocok, yang tidak cocok sebetulnya gitu. Ideologinya bahkan tidak sepaham. Tapi karena berhubung punya kepentingan yang sama untuk menghancurkan kekuatan Islam, yang dirasa meresistensi pemahaman mereka, menghambat perkembangan pemahaman mereka, maka disepakati Islam diasumsikan sebagai musuh bersama. Ya kan? Yang selanjutnya, yang jelas ini dibiayai ya. Ini dibiayai, didukung, ya kan? Ya, oleh orang-orang kufar, ya kan? Kalau di dalam Quran itu saya lupa ayatnya, tapi ada salah satu ayat yang secara maknawiyah itu mengatakan bahwa orang-orang fasik, orang-orang nafik seperti ini memang terburu-buru mendekat, menjilat, ya kan? Kepada kekufuran, pada kekafiran. Menunjukkan jati dirinya entah dengan karya-karyanya dalam bentuk apapun, ya kan, yang mendukung pemikiran mereka baik secara terselubung atau terbuka. Misalnya ini ya, kita analogi saja seperti karya sebelumnya yang judulnya Sang Pencerah, ya kan. Kalau saya sendiri, kalau orang umum mungkin melihat itu wah film bagus, filman gitu. Kalau ya secara pribadi saya sendiri melihat itu ada unsur-unsur pengadu dombaan antara golongan yang anti bid'ah, ya kan, dengan golongan-golongan yang masih melakukan bid'ah, melakukan sesajen, melakukan ritual. Cuman ini kan dibungkus dengan halus sekali dengan memunculkan salah satu organisasi masyarakat Muhammadiyah misalnya. Jadi biar tidak terjalin kebaikan antara fondasi-fondasi kebaikan, hubungan kebaikan, persatuan antara Muhammadiyah dan NU misalnya gitu. Jadi ada arah ke sana sebetulnya. Nah, jadi ini terakhir ya banyak film-film yang pada awalnya kalau kita tidak hati-hati melihat itu sepertinya wah ini cocok dengan Islam, ini sejalan dengan Islam, ya kan? Tentang kesejahteraan, tentang ketentraman, tentang kedamaian, tentang keadilan, semua itu kan ada dalam Islam. Tapi yang akhir-akhirnya kalau kita tidak hati-hati, kita akan diseret kepada pemahaman bahwa agar semua itu terwujud, keadilan, keharmonisan, ketentraman, dan lain sebagainya, maka tinggalkanlah agama. Nah, ini loh yang bahaya. Tinggalkanlah agama dengan semua bentuk-bentuk peribadatannya. Jadilah manusia bebas. Jadilah dirimu sendiri. Karena diri kamu yang menentukan adalah diri kamu. Gitu kan? Jadi bagi mereka agama itu hanyalah serentetan dogma-dogma atau doktrin-doktrin untuk mengontrol manusia. Gitu loh. Orang ateis itu punya pemahaman seperti itu. Jadi tidak perlu beragama, tidak perlu bertuhan. Nah, jadi ini salah satu media yang digunakan oleh orang-orang ateis, neo-ateis, yang didukung oleh orang-orang Zionis lewat produk turunannya yaitu sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme untuk menghancurkan Islam. Nah, ini kita waspada di situ. Sebelumnya kalau ada kekurangan datang dari saya karena kurang ilmu, saya bisa beneran hak pasti yang datang dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla Rabb kita. Tetap istiqomah untuk umat Islam, untuk insan RDS akhir zaman. Itu jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus yang ada di mana tadi, Klaten ya, sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih ya. Itu dia komentarnya, dan kita langsung menuju ke tim meja berita RDS FM Solo pendengar untuk mengikuti kelas informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. 107,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Terima kasih untuk anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami, dan sesaat lagi insya Allah kita akan terhubungkan dengan narasumber kita di kesempatan pagi kali ini ya. Beliau ini adalah seorang pengamat perfilman ya, dari Universitas Islam Indonesia, juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Karena juga mengajarnya di mana-mana begitu ya, ada dosen terbang begitu ya. Jika kemudian nanti kita akan bisa mengetahui ya, sejauh manakah sebenarnya perfilman yang ada di Indonesia khususnya pendengar ya. Kalau kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada sampai dengan saat ini ya, kita melihat juga banyak film-film yang kemudian diluncurkan tanpa kemudian kita melihat ya secara lebih komprehensif atau juga utuh ya, ternyata film itu seperti ini, seperti itu, dan sebagainya, dampaknya kayak gini, kayak gitu, dan sebagainya. Baik, kita sudah terhubungkan, syukur alhamdulillah, beliau Bapak Fajar Junaidi ya, SOS MSI, kita akan sapa dulu ya. Bang Fajar, assalamualaikum Bang Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik ya, baik kali ini. Baik, Pak. Iya. Baik, Pak Fajar, kita sebentar ingin berbincang seputar film ini ya, kaitannya dengan perfilman yang ada ini. Ya, kita ingin melihat ya bagaimana sebenarnya kalau Pak Fajar melihat perkembangan film ya yang ada khususnya di negeri ini Indonesia. Seperti apa nih Pak Fajar? Di Indonesia atau sekarang? Ya, khususnya di Indonesia Pak. Ya, seperti apa? Ini kalau yang saya lihat dalam kedudukan film Indonesia sekarang terjadi pemujaan pada selera penonton yang karakternya rendah. Gitu ya. Misalnya bagaimana kita melihat film-film yang didominasi dengan tayangan fisik, pornografi, dan kekerasan itu sangat mendominasi. Sedangkan film-film yang membawa nilai-nilai moral baik, sayang tidak begitu banyak diminati oleh penonton. Dan kemudian ideologi pengmudaan terhadap selera penonton inilah dilestarikan oleh industri film. Yeah. Nah, sayangnya juga, ya, beberapa film yang sebenarnya temanya bagus, yeah, seperti hanya dalam Islam kita, dalam Islam kita, adegan kekerasan pun tidak lepas dari film yang sebenarnya secara tema bagus, Pak. Iya, temanya itu bagus, jadi, ya. Misalnya, kita sepertinya perlu mengajak ada industri film yang ada di Iran, misalnya, bagaimana mereka mengemas film yang bicara tentang moralitas, maka berketat gurui. Iya, artinya kalau Anda melihat perfilman yang ada di nasional ini mengalami semacam kemunduran begitu, Pak, ya? Iya, saya lihat seperti itu, Pak. Ya. Ketika film Indonesia pertama kali, misalnya di zaman penjajahan Belanda, kemudian di masa revolusi kemerdekaan, film yang pertama dibuat pasca Indonesia merdeka adalah Darah dan Doa, atau dalam bahasa Inggris, Longpak, yang menceritakan tentang apa itu pergerakan divisi Siliwangi dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Dan nilai itu sangat mengedepankan moralitas. Iya, iya, mengedepankan moralitas. Dalam perkembangannya kemudian, di masa Orde Lama, film-film Hollywood mulai masuk, dan di masa Orde Baru, semakin luar biasa film Hollywood itu masuk. Nah, gaya film Hollywood inilah yang dianut oleh sineas Indonesia. Sama seperti yang terjadi saat ini, Mas. Iya, jadi sedikit banyak terimbas dari pengaruh Barat gitu ya, film-film kita, sinias-sinias kita. Kalau kita bisa melihat, misalnya kita bisa menggunakan teori postkolonial ya. Bagaimana negara-negara di dunia ketiga seperti Indonesia selalu bersifat inferior ketika berhadapan dengan negara dunia-dunia pertama seperti Amerika Serikat. Nah, ini kan kelihatan misalnya bagaimana nggak film pede. Kita sangat berdaya dengan Hollywoodnya. Tapi bisa jadi nggak ada sebuah pesanan memang dari mereka kepada kita untuk membuat sebuah film perpanjangan tangan lah sinias yang ada di negeri ini, bagi mereka ada nggak? Gini, pertama, kita bisa melihatnya dari pendekatan ekonomi politik. Asosiasi Importer Film Amerika di Indonesia, AMPAI, selama ini sangat mendominasi peredaran dan distribusi film di Indonesia. Sehingga selera penonton pun terbentuk oleh apa yang state of culture, rasa kebudayaan Hollywood. Nah, dari selera penonton inilah ada relasi bagaimana kemudian selera penonton Indonesia juga sangat mengikuti pada selera Hollywood. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi tidaknya ada invisible hand, invisible hand ya. Mengusahakan agar selera rakyat kita adalah selera rakyat Hollywood. Dikondisikan berarti ya? Iya. Ada upaya untuk mengondisikan ke sana. Perang rakyat global yang dibangun oleh Amerika. Kita harus menyadari bahwa film Amerika itu tidak bisa lepas dari kepentingan. Kita bisa merujuk misalnya dengan Douglas Taylor, judulnya Media Culture. Media Culture. Atau media. Yang tetap ini ditulis orang Amerika. Dia menulis bagaimana industri film Hollywood sangat dukung oleh Pentagon. Oke, itu ya. Jadi salah satu pengaruhnya dari sana. Kalau kita melihat begitu ya, berkaitan dengan di negeri kita sendiri kan sebenarnya sudah ada semacam lembaga ya. Lembaga yang diberikan kewenangan dalam rangka barangkali menyeleksi film-film yang ada. Layak dan tidaknya sebuah film itu kemudian bisa dimunculkan atau diluncurkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, Anda melihat selama ini apakah peran kelembagaan sudah efektif begitu? Belum ya? Oke, pertama, kalau kita bicara sensor, itu agak sensitif. Artinya selalu ada persoalan pro dan kontra mengenai badan sensor film yang kemudian menjadi lembaga sensor film. Yang kedua, sebenarnya adalah lebih baik balik kepada penonton. Bagaimana kita mengedukasi penonton dengan literasi media, termasuk dengan forum seperti ini, teman-teman kita memiliki kesadaran. Lingkaran setan ini sebenarnya bisa dirubah menjadi lingkaran malaikat yang bagus gitu. Kita bisa mengedukasi penonton dan selera penonton berubah. Maka dengan cara apa ini? Dan film, film pun ada mengikuti selera penonton yang sudah berubah itu, Pak. Dengan cara seperti apa ini, Pak? Menurut saya kita bisa melakukan dari yang paling kecil ya, dari tingkat keluarga, kemudian dari institusi sekolah, institusi keagamaan. Kita menggalakkan media literasi atau melek media agar publik itu bisa memilih film mana yang bisa ditonton dan tidak. Kalau ini bisa jadi gerakan maka film-film yang bagus lah yang akan ditonton, yang akan ditonton dan film-film itu yang harus diproduksi. Iya, berarti menurut Anda tidak perlu ada semacam pembatasan dari para sineas untuk berkarya, berkreasi seperti apa, silakan, yang penting nanti masyarakat yang menilai, begitu ya? Iya, karena kalau kita membatasi, pasti nanti kita terjebak pada perdebatan yang tidak selesai. Tetapi kalau kita mengedukasi masyarakat, dan ketika masyarakat tidak membeli tiket untuk menonton film yang bagus, yang warna jelek, maka film-film jelek itu kan tidak akan muncul lagi. Iya. Walaupun kita tidak bisa menyampaikan perlu juga edukasi kepada para sineas ya, tetapi menurut saya yang paling mudah dilakukan dan paling sehat kita adalah dari keluarga kita dulu. Misalnya kita lihat deh, bagaimana anak-anak SD nonton film di atas 11 tahun, masuk ke bioskop dibebaskan, mereka rental film, orang tuanya juga tidak peduli juga kan mas. Itu maksudnya, mari kita introspeksi pada diri kita untuk memutus lingkaran yang menyesatkan. Lingkaran setan tadi ya. Iya, Mas. Iya. Ya, kalau Anda melihat sineas-sineas muslim yang ada di Indonesia ini, apakah selama ini memang jumlahnya sedikit begitu, sehingga kemudian mereka tidak punya karya-karya yang spektakuler, yang barangkali bisa tadi menjadi semacam proses edukasi kepada masyarakat begitu? Sebenarnya menurut saya, film-film yang religius, yang Islam sudah muncul dari lama ya. Misalnya Al-Kautsar, tahun baru ya, di bawah lingkungan Ka'bah. Sekarang itu kan sudah mulai jelas sih, Mas. Nah, tapi yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kemudian ada nilai-nilai kekerasan yang masuk dalam film-film ini. Oh, cuma begitu, kalau kita bandingkan, salah satu contoh film dalam film kita, film itu secara tema bagus. Tapi itu ada adegan orang memukul, orang itu kan gak layak, Mas. Ditonton publik. Apakah harus dengan pukulan? Apa harus dengan itu? Artinya ada dua jenis kekerasan yang ada, verbal dan non-verbal. Baik, kalau kita coba agak melebar begitu ya, berkaitan dengan kondisi perfilman ini kan memang saat ini tengah ramai diperbincangkan ya. Kalau kita melihat di film-film Indonesia lah, misalkan kita ke karya-karya Mas Hanung Bramantio begitu ya. Banyak film yang kemudian dia luncurkan juga, dan yang terakhir katanya nanti ada film berjudul Percintaan Robin dan Batman. Ini katanya film yang apa namanya mengusung homoseksual begitu, dan kemudian dimunculkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau menurut Anda seperti apa nih? Kalau menurut saya, ya kembali ke tadi, artinya untuk kita mengedukasi publik, mengedukasi masyarakat, agar masyarakat bisa memilih. Kalau film ini jelek, ya kita rekomendasikan pada masyarakat, jangan tonton film ini secara elegan. Nah, ketika masyarakat yang menonton, film itu gak laku, maka tema-tema seperti ini kan tidak akan produksi lagi, Mas. Iya. Jadi proses edukasi ya kembali kepada masyarakat yang perlu dilakukan ya. Karena kalau kita nanti menekan para sineas, isunya kan akan menjadi pembatasan kebebasan, pembatasan ekspresi. Itu yang kemudian dilayangkan. Iya. Tapi selama ini kok melihat kecenderungannya film-film yang ditampilkan kok mengarahnya mendiskreditkan Islam malah ini. Artinya memang ada sesuatu hal yang kemudian Islam dipojokkan, begitu, Islam diskriminasi dan sebagainya. Kalau Anda melihat seperti ini kan, saya seperti ini kita kembali pada film Hollywood, Mas. Prince of Sun, Bruce Willis. Mendiskreditkan Islam juga kan. Misalnya ditampilkan bagaimana kelompok orang faktur dan kemudian berdiri Allah Akbar melibat orang-orang yang tidak berdosa. Sebenarnya ini kan cara pikir wacana besar, dibangun oleh industri film Hollywood, Mas. Makanya persentasenya paling kita menyadarkan publik, agar publik itu dan penonton media dan memilih media termasuk film. Gitu ya, menyadarkan publik termasuk juga para pemilik ya. Ini nanti berbicara soal idealita dan juga realita ini ya. Baik, kalau berbicara soal film, ini sebenarnya seberapa besar nih peran film dalam menjadikannya memiliki peran yang penting tentunya dalam menyampaikan pesan-pesan yang positif dalam rangka perubahan yang lebih baik lagi ke depan. Seperti apa ini, Mas Fajar? Oke, kalau kita bicara peran film, mari kita melihat sejarah. Bagaimana Amerika Serikat misalnya berhasil membangkitkan rakyatnya dalam Perang Dunia Kedua dengan industri Kita ingat waktu Amerika tidak terdibok oleh Jepang atau Jerman kecuali Pearl Harbor. Mereka bisa memobilisasi rakyatnya untuk ikut dalam Perang Dunia Kedua. Melalui apa? Melalui film. Dan ini kan salah satu ilustrasi bagaimana film itu punya kekuatan yang sangat besar. Kedua, coba kita perhatikan, bandingkan film dengan televisi. Kalau televisi tidak ada namanya sensor. Tapi dalam film kan selalu ada. Selalu ada ya. Artinya apa? Selama ini film dianggap mempunyai nilai lebih dibanding media yang lain. Begitu ya, ya. Oke, baik. Itu Mas Fajar. Ada lagi yang lainnya? Betul, Pak. Baik, terima kasih sekali Mas Fajar untuk kesempatan kali ini sudah berbincang bersama dengan kita. Semoga juga bermanfaat ini. Sudah ada gambaran-gambaran tadi katanya dengan perfilman ini. Ya, terima kasih Mas Fajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, berbicara soal film ya, tadi sudah disampaikan sama beliaunya kaitannya dengan perkembangan film di negeri ini, ternyata memang semakin carut marut saja begitu ya. Karena banyak film-film yang kemudian tren negatifnya begitu ya. Kalau tren positif enggak ya, tren negatif barangkali pendengar yang kemudian dimunculkan. Kaitan dengan film-film kekerasan, kemudian juga pornografi, porno aksi dan sebagainya yang sepertinya dibebas tugaskan ya. Dibebaskan begitu mau ngapain dan sebagainya, silakan saja beredar ya. Tidak mempermasalahkan. Bukan kemudian membatasi, tapi kalau menurut beliau tadi adalah bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi terhadap keluarga kita ya, masyarakat kita. Agar nantinya mereka pun juga akan melek ya terhadap media perfilman. Bahwa ini adalah film yang berkualitas, ini yang tidak begitu ya. Sehingga ketika berbicara soal film yang tidak berkualitas dalam arti memang tidak sesuai dengan ajaran yang diyakini oleh agama, ini kemudian ditinggalkan begitu saja sehingga tidak akan laku ya. Ini salah satu hal tadi yang disampaikan beliau pendengar. Selama ini memang lembaga sensor film ya atau lembaga sensor film LSF ya berarti ya, ini perannya juga belum terlalu signifikan ya. Artinya dari berbagai macam film-film yang ada, kemudian dengan mudahnya memang dimunculkan di tengah-tengah masyarakat. Karena memang tadi ya, lagi-lagi dalih dari para sineas-sineas yang ada, yang mereka kemudian membuat film atau memproduksi film ini, kemudian bicara soal ini hak ya, kemudian juga ini adalah sesuatu hal yang bebas, kenapa tidak diperbolehkan begitu untuk berekspresi, beraktualisasi dan sebagainya. Ya. Baik, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, begitu besarnya pula tadi peran film begitu ya, sampai-sampai ada lembaga sensor film. Kalau media-media yang lainnya nggak ada ya, lembaga sensor televisi. Ada juga sih sebenarnya ya, kayak model KPID gitu kan, sebenarnya kalau memang kontennya tidak sesuai nantinya akan ditindaklanjuti ya. Cuma ini film memang ada lembaga khusus yang kemudian juga menangani berkaitan dengan adanya film-film yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Itu dia pendengar. Tadi juga kaitannya dengan film yang ada di luar negeri yang punya pengaruh begitu luar biasa ya. Film-film tadi yang kita sebutkan juga di awal pendengar ya. Film masa Hitler dan juga film masa apa namanya dari Amerika, ada film Rambo yang kemudian juga dijadikan sebagai sebuah ikon ya. Bahwa film itu adalah sesuatu yang membuat negara mereka menjadi lebih hebat ya. Ada propaganda di sana tentang ternyata pendengar. Baik, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Kita insya Allah saat lagi juga akan menghubungi narasumber kita ya. Narasumber yang kedua, ini dari Front Pembela Islam ya. Ada Ustaz Habib Muhsin Al-Atas yang insya Allah akan coba kita hubungi lewat telepon. Semoga nanti bisa tersambungkan bersama dengan kita ya. Tapi sebelumnya kita menuju ke satu penelpon dulu Mas Eko ya, sebelum ke narasumber ya. Satu penelpon dulu ya, silakan Anda bisa untuk masuk tentunya. Dan setelah ini nanti insyaallah kita akan berbincang bersama dengan beliau, ada Ustadz Habib Muhsin Al-Atas ya, Ketua Bagian Dakwah dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam ya, di jam 8 lebih 20 menit insyaallah pendengar. Kita menuju ke Sragen dulu, ada Pak Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Salman. Kabar baik Pak Didi ya? Ya baik, baik. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Didi, seputar film ini Pak Didi. Jadi memang ya, nampaknya informasi ya lewat atau apa ya, film lewat tentunya media massa ini ya, yang disebut media massa ini memang sudah dikuasai secara global ya, oleh sistem eksploitasi ya, Yeah. Jadi sistem eksploitasi yang tentunya dipelopori oleh Amerika CS dan untuk tetap mempertahankan dominasi dunianya ya. Oleh karena itu tercermin di dalam media massa yang di Indonesia cenderung melecehkan bangsa sendiri dan menghinakan kelompok Islam yang lurus, yang orang-orang yang bersih itulah. Sebab apa? Sebab mereka mendagangkan akhlak yang rusak. Jadi menjajakan makanya lawannya itu adalah akhlak yang bersih. Ya, ya ini ciri khasnya ya, ya ada di Islam gitu. Oleh karena itu film ini sebagai ada yang mengatakan talking picture ya, jadi gambar yang berbicara apa itu ya, atau itu ya, sehingga ini lebih khas lagi di dalam arti pengaruh sosialnya lebih mendalam lah, jadi lebih menonjol ya, karena ini ditonton oleh sekelompok orang di tempat tertentu, waktu tertentu, dan aturan-aturan yang perlu ditaati, ya, sadar maupun sadar ya. Sehingga ini sekarang ini nampaknya dulu itu hanya sebatas itu ya, tapi sekarang sudah dioperkan atau diperlebar, diperluas. Mungkin lewat internet, lewat apa kemarin tuh yang Innocent itu ya, YouTube ya. Kemudian lewat TV, sinetron-sinetron itu ya. Ini film ini sudah menjadi semacam media yang gabungan ya, gabungan dari radio, televisi, film ya, sehingga ini pengaruhnya juga cukup besar di dalam satu kelompok sosial tertentu. Dan ini menjadi suatu sasaran tentu terutama bagi kelompok-kelompok yang tertentu yang tentunya agak elitis lah begini ya. Kalau rakyat tuh saya kira karena bayar kan lebih baik nonton TV atau dengar radio ya. Jadi ini dan film-film kita sejak dulu kan ada yang namanya film perjuangan ya. Betul, iya. Ya, film perjuangan, film yang menjadi pernyataan kesadaran sejarah lah boleh dikatakan sejarah perjuangan gitu. Oleh karena itu tentunya film-film kita tentunya diharapkan untuk melawan ini tentunya sangat terbatas sekali harapan kita ini. Terutama film-film yang mengangkat kesadaran kebudayaan kita sendiri, sejarah kita sendiri, kemudian agama ya. Sebab kebudayaan ini akan menghasilkan kalau dibikin tidak terus-menerus di dalam suatu media massa atau film, tentunya akan membentuk kepribadian ya, kepribadian kita, dan sejarah akan membentuk progresivitas. Artinya kita tahu sudah sejauh mana progres kita ya, di dalam sejarah kita ini sampai saat ini. Dan ini semuanya sudah kehilangan, apalagi agama kita sekarang malahan yang terakhir agamanya sama sekali dirusak itulah. Sehingga ini juga menghilangkan yang namanya kekuatan kepribadian kita, spirit terutama agama ini memberikan spirit dan motivasi kepada kita ini makin rendah. Oleh karena itu tentunya kita perlu terutama saya kira tokoh-tokoh Islam yang tentunya mempunyai suatu keahlian-keahlian baik di dalam teknik maupun artistik sinematografi. Ya, betul. Nah, ini perlu di apa namanya ditingkatkan dan tema-temanya mereka bisa milih sehingga kita ini sebenarnya mempunyai modal selalu ingin memiliki sesuatu yang paling sempurna ya. Kita ini segalanya ingin sempurna, tertinggi di dunia seperti gitu ya, masjid rumah terbesar di Asia atau Tenggara, apa dan seterusnya lah. Tapi kadang-kadang kelemahannya kita ini tanpa pemikiran terperinci untuk mencapainya. Sehingga kita kurang membina kemampuan, kurang membina teknik dan artistiknya, sehingga betul-betul pencapaian secara budaya, secara sejarah, secara agama ini bisa tercapai dengan baik ya, sehingga betul-betul menjadi ciri khas kepribadian bangsa ini yang menonjol, yang sulit dipengaruhi oleh tentunya budaya-budaya lain lah. Dan ini tentunya kembali lagi kepada satu pokok persoalan sekarang, siapa yang mengatur ini ya, yang mengawasi ini, dan siapa yang ikut melaksanakan, mendukung ini. Dan tentunya ini hanya satu-satunya jalan ya, hanya umat Islam gitu ya, yang bisa melaksanakannya. Jadi jangan tergantung kepada sekarang apalagi pemerintah ya, apalagi luar negeri dan seterusnya. Ini tentu ada unsur-unsur yang sangat merusak dan tentunya harus berhati-hati, selektif sekali lah gitu. Ya, kita betul-betul mempunyai suatu budaya yang tidak hilang, sejarah yang progres terus maju, dan agama yang terus mempertahankan spirit dan motivasi untuk terus berubah dan maju. Yeah. Saya kira begitu saja. Baik, terima kasih Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi di Sragen. Iya, itu kompleks juga ya. Ya, urusannya kaitannya sama perfilman yang ada pendengar, karena juga pengaruh dampak yang ditimbulkan begitu luar biasa. Di sisi yang lainnya, kita juga seperti tadi disebutkan juga narasumber kita, kurang memiliki apa namanya tenaga di bidang perfilman begitu ya, yang kemudian juga bisa membuat film-film yang bagus ya. Kalau film apa namanya dulu itu ada film Di Bawah Lindungan Ka'bah ya, itu berdasarkan novel kemudian dibuat film begitu ya. Itu ada satu pesan yang barangkali disampaikan juga di sana ya, bahwa segala sesuatu membutuhkan pengorbanan. Kita sebagai manusia boleh berencana, tapi Allah lah yang menentukan segala sesuatunya ya. Kita bisa berharap dan berusaha semaksimal kita, namun Allah juga yang menentukan semuanya itu. Ini sesuatu hal yang menarik ya, kalau kemudian ada film-film yang semacam itu pendengar. Baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, kita menuju ke narasumber kita dulu coba Mas Eko ya. Semoga nanti bisa tersambungkan dengan beliau untuk berbincang bersama dengan kita di kesempatan pagi kali ini. Nanti kita akan coba menyoroti film yang juga kemarin diprotes sama teman-teman dari Front Pembela Islam ya, kaitannya dengan film Cinta Terlarang ya, Batman dan juga Robin. Ini seperti apa pula begitu ya. Ya pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, ya memang saat ini banyak orang yang menganggap bahwa film hanyalah sebuah tontonan yang bersifat konsumtif ya, untuk sekedar hiburan semata. Yang penting just for relax gitu ya, just for penyelia dan sebagainya. Jadi menganggap bila film itu hanyalah sarana untuk melenturkan otot-otot dan saraf ya, dari ketegangan menghadapi rutinitas kita seharian. Dan juga tidak sedikit ya, publik yang mengingkari bahwa sebuah film ternyata juga banyak menyimpan pesan-pesan yang ingin ditanamkan secara halus oleh produsen di bawah alam sadar para penontonnya, begitu pendengar ya. Ya, baik, sudah tersambung kan ya rekan Eko ya. Baik, kita langsung saja menuju ke narasumber kita yang kedua. Ada Ustadz Habib Muhsin Al-Atas, Ketua Bagian Dakwah dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kabar baik Ustadz ya, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini. Ya, kita ingin berbincang seputar film ini Ustadz, kaitannya sama film yang rencana bulan Oktober mau dirilis ya oleh Hanung Bramantyo di bulan Oktober mendatang, film Cinta Terlarang, Batman juga Robin, yang katanya mendapatkan tanggapan dari Front Pembela Islam. Seperti apa tanggapannya nih Ustadz? Ya, kami sangat menentang daripada apa namanya pembuatan film itu dan penayangan itu kalau memang terjadi. Jadi ini kenapa dia tidak sadar juga, sudah kita ingatkan, sudah kita datangi ya, tapi masih saja membuat ulah-ulah seperti itu. Ini kan namanya orang tidak waras, sudah kita ingatkan seperti itu dalam kondisi umat Islam yang sudah di Indonesia sudah seperti ini, tapi tetap aja dia menunjukkan liberalitas dia gitu kan. Di Indonesia ini kan tidak boleh liberal. Tapi ternyata ini liberal. Dimunculkan ada tanda tanya ya. Apakah dia itu semata-mata karena benci terhadap ajaran Islam, terhadap syariah, atau memang dia murni mencari duit kan, itu masalahnya. Dua pertanyaan itu ya. Iya, jadi kita mesti sikapi gitu. Saya kira kita tidak akan pernah membiarkan itu akan terjadi terus. Kita akan berusaha secara advokasi dan secara apa namanya moral juga kita akan demo kalau bisa itu terjadi. Ya, menurut Ustadz, film dari Hanung ini apa memiliki dampak atau ada hal-hal yang berdampak kepada masyarakat Indonesia yang berlatar belakang religius ini, Ustadz? Ya, jelas. Seperti kalau apa kita misalkan? Umat Islam yang berpendidikan Islam yang cukup baik, selalu aktif di dunia dakwah, selalu aktif kita di majelis taklim, tidak akan terpengaruh dengan itu. Tapi orang-orang yang mereka tidak pernah ngaji, orang Islam tidak pernah ngaji, lalu pemikirannya sangat awam, itu akan mudah terbawa oleh pengaruh-pengaruh seperti itu, apalagi muda-mudi gitu kan. Pelajar-pelajar SMP, mahasiswa yang mereka minim daripada pengetahuan Islamnya, ya itu akan terpengaruh. Ya, jadi ini akan terpengaruh pemikiran liberal, dan ini memang sengaja dibikin seperti itu karena kita tahu memang sekarang ini Indonesia menjadi objek untuk diliberalkan secara budaya, secara pendidikan. Gitu. Jadi ya saya kira itu dua, mungkin dia juga memang otaknya juga otak liberal yang anti terhadap syariat Islam dan moralitas Islam, dan dia juga mencari duit, mencari popularitas. Saya kira begitu. Iya, kalau letak pelanggarannya, film itu sebenarnya tentang apa itu Ustaz? Artinya film ini kemudian melanggar dari ketentuan syariat Islam begitu ya? Dan berdampak luas nantinya, ya? Saya sendiri belum melihat film itu, tapi lagu-lagunya sama dengan film-film yang kemarin sebelumnya. Artinya dia akan memecuatkan bahwasanya beragama itu kita harus plural, plural. Kemudian kita tidak boleh juga melarang pendapat orang. Jadi itu standarnya itu aja. Jadi dia akan mencoba untuk untuk mengendorkan kefanatisan orang terhadap agama atau keteguhan orang dalam beragama, itu aja. Jadi memang ya yang maunya seperti itu gitu kan. Jadi kita silakan aja jadi orang Islam, tapi harus menghargai pendapat orang lain, seperti kawin sejenis, seperti homoseksual, itu harus dibiarkan juga. Tidak bisa begitu. Itu kan pelanggaran, sebetulnya juga pelanggaran moral sosial juga. Sekarang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar sendiri sudah dilanggar gitu. Kalau kita bicara masalah konstitusi kan, ataupun penodaan terhadap agama, di mana agama tidak membenarkan satu perilaku seperti itu, tapi dia membolehkan, itu kan pelecehan, itu sudah penodaan. Terhadap agama itu sendiri. Ustadz, Anda setuju gak dengan pendapat yang mengatakan bahwa film ini gak usah dibatasi lah, mereka biar berkreasi, akan tetapi yang perlu dilakukan oleh kita adalah mengedukasi masyarakat agar kemudian bisa selektif gitu? Dua-duanya mengedukasi juga kita juga. Sekarang ini kita sepakat bahwasanya menjaga lebih baik daripada mengobati. Dua-duanya kita menjaga juga, mengobati juga kalau ada gitu. Saya kira itu lebih bagus gitu kan. Dua-duanya berarti ya, saling beriringan. Kalau Anda melihat film-film seperti ini kok sering sekali dimunculkan di negeri ini, artinya mudah sekali diluncurkan. Apakah tidak ada kelembagaan khusus atau barangkali yang mengatur ya secara khusus bahwa standar kualifikasi film yang bisa dimunculkan harusnya seperti ini, seperti sekarang, ini dan sebagainya? Sebetulnya normanya sudah ada di KPI dan sekarang. Ya, halo? Ya, terputus sepertinya rekan Eko ya. Terputus, nanti insya Allah kita hubungi lagi, sesaat lagi insya Allah kita hubungi pendengar ya. Itu tadi, jadi kalau beliau mengatakan ya bukan hanya sekedar membebaskan mereka, itu perlu ada semacam pembatasan dong ya. Kalau dibebas tugaskan artinya biar semau gue itu nanti repot ya. Jadi ada masyarakat yang memang sudah mafhum, ada yang belum mafhum, kita belum mengerti dengan apa yang kemudian dia tonton. Kalau kemudian masyarakat digelontori dengan film-film semacam itu, maka kemudian apa yang akan muncul di episode berikutnya, kan begitu ya. Sehingga perlu ada harmonisasi tadi ya. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan antara edukasi dan kemudian juga pembatasan tadi ya. Ada norma-norma yang perlu diperhatikan oleh para sineas-sineas tentunya, para pembuat film, bagaimana sih membuat sebuah film agar ini kemudian berdampak baik kepada masyarakat, begitu ya. Ini sesuatu hal yang kemudian memang perlu dilakukan. Nah, kalau tadi beliau nyoroti soal film dari Hanung Bramantyo, memang ini film yang kesekian kalinya, sudah sekian banyak film yang kemudian dibuat ya, dan beliau juga dari Front Pembela Islam sendiri tidak setuju karena film-filmnya kebanyakan ada pesan-pesan yang tidak pas begitu ya dengan syariat Islam, seperti misalkan liberalisasi dan sebagainya. Kalau kemudian film ini berlatar belakang kaitan dengan homoseksual ya, apalagi juga di pesantren, ini bukannya sebagai sebuah pelecehan dan sebagainya. Nah, itu dia pendengar ya. Jadi film ini kan juga punya dampak yang begitu luas di masyarakat. Kalau kemudian tidak didudukkan pada tempatnya, nantinya akan terjadi pendzaliman. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Kita akan sapa kembali beliau, sudah tersambungkan. Ya, Ustaz? Iya. Ya, tadi berkaitan dengan tadi Ustaz ya, yang Anda katakan kelembagaan-kelembagaan apa yang seharusnya mengatur atau juga norma-norma yang ada, sehingga kemudian tidak mudahnya sebuah film kemudian muncul begitu ya. ya Menko Info itu yeah. punya peran, kemudian yeah. ada KPI gitu kan, KPI itu punya peran, tapi semuanya sudah jaringan mereka. Oh begitu. Sulitnya di situ ya. Sebetulnya pemerintah itu harus tegas kalau masalah undang-undang peraturan itu sudah cukup, yeah. gitu kan? Ya kan, cuman atau hati nurani sebagai orang yang beragama itu sudah cukup. Cuman memang pemerintah tidak punya ketegas, ya, yeah. ketegasan. Pemerintah ini pemerintahan yang sangat lemah, sibuk dengan politiknya sendiri, sibuk dengan partainya, sehingga hal-hal seperti itu terabaikan gitu kan. Coba kita ambil ketegasan bagaimana zaman Soeharto umpamanya kan. Zaman Soeharto dengan berbagai kekurangan dan kebobrokannya masih tegas sebagai pemerintah. Begitu ya. Kan? Ketika Arswendo mengadakan polling tentang orang yang paling disukai, ternyata Nabi Muhammad nomor 15. Soeharto nomor 1. Tetap yeah. diberedel. Diberedel ya. Bukan Soeharto kemudian senang dengan itu. Tidak. Itu artinya negara tegas gitu loh. Menegakkan hukum. Lalu kemudian ketika beberapa pengusaha di zaman Soeharto mengajukan kepada kementerian peranan wanita untuk mengirim Miss Universe dunia. Gitu kan. Itu kan dia langsung menteri itu secara secara tegas mengatakan kami akan konsultasikan kepada presiden dulu. Ya kan? Lalu presiden dalam waktu 5 menit bisa memutuskan bahwa itu bukan budaya Indonesia. Itu langsung eksekusi, langsung cukup, selesai. Negara, ya kan? Halo? Iya, halo. Berarti memang saat ini sekarang ini pemerintahan apa ini? Pemerintahan yang nggak jelas gitu. Oh begitu ya, nggak punya visi misi. Jadi ini bukan pemerintah ini. Ini cuma kumpulnya tokoh partai untuk bancaan gitu ya. Menguras uang negara itu aja. Iya. Saya kira ini memang sangat miris dan menyedihkan gitu kan. Iya. Baik, Ustaz, ini kalau nanti film Hanung tetap jadi diluncurkan atau dirilis di tengah-tengah masyarakat di bulan Oktober mendatang, kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Front Pembela Islam khususnya nih, Ustaz? Iya, kami tetap memprotes, kami tetap akan mengkritik dan menindak dengan tegas dan menyerahkan kepada masyarakat Islam untuk memberikan menentukan kepada apa yang diperbuat kepada mereka. Iya, ya, tidak itu takut aja. Menyerahkan kepada masyarakat Islam. Apa yang akan diputuskan gitu saja. Begitu. Tidak takut dianggap melanggar HAM gitu, Ustaz. Apa? Kenapa? Hak siapa? HAM juga gitu, pilih Amerika untuk kepentingan liberal. Untuk kepentingan liberal ya. Bagi kami hak asasi manusia ini enggak ada di Indonesia. Adalah gitu, ya? Hak asasi Amerika dan Eropa dan liberal saja. Iya, baik. Iya. Terima kasih Ustaz Habib Muhsin Al-Atas atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pendengar Radio Dawah Syariah di mana pun Anda berada itu tadi ya. Jadi satu hal yang menarik tadi ya, bancaan politik begitu katanya tadi ya. Jadi tidak ada ketegasan yang ada, sehingga kemudian yang terjadi perfilman di Indonesia ini sepertinya dibebaskan ya. Silakan aja berekspresi ya, silakan saja berkreasi, beraktualisasi ya. Asalkan memang itu tadi pendengar ya, saling menguntungkan. Menguntungkan dalam arti materi, nah itu yang sulitnya di situ ya. Baik, pendengar Radio Dawah Syariah di mana pun berada, kita masih punya waktu ya, sekitar 20 menitan dan SMS sudah banyak yang bergabung ya di kesempatan kali ini. Kita akan ke telepon dulu boleh ya, kalau misalkan ada Mas Eko, sambil kita bacakan dulu SMS dari Pak Abdullah di Solo. Amerika boleh buat film propaganda yang penuh kebohongan dengan biaya mahal. Mujahidin menampilkan film realita kebenaran dengan penuh kemenangan. Itulah perang katanya ya, Allahu Akbar. Jadi perang jangan hanya diidentikan dengan pedang ketung pedang, itu enggak ya. Tapi juga bagaimana perang pemikiran ini sesuatu hal yang kemudian saat ini menjadi penting untuk kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Kita menuju ke penelpon yang berikutnya di 765-1818. Ada dari siapa di mana? Coba kita akan sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Salman. Wah, ini dia. Abu Mujahid, ya betul ya? Namanya? Dari Karanganyar, Wan-Wan. Dari Karanganyar ya. Ini seputar film loh ini, Pak. Iya. Seputar film ini. Iya. Iya. Jadi komentarnya seputar film. Silakan gimana, Pak? Ya, filmnya. Masalah film ini jelas. Nah. Ini kalau kita lihat dan kenyataannya dengan bintang-bintang filmnya. Tapi kalau saya akan mengatakan bukan bintang film, Mas. Waduh, apa itu? Binatang film. Wah, Balhum Adalu enggak, Pak? Binatang film itu ya. Nah, semua itu adalah jelas itu memang itu program-program orang-orang musuh Islam untuk menyesatkan orang Islam ya. Itu sebenarnya sudah ada informasi dari Allah Mas sebenarnya itu ya. Sudah ada ya. Itu termasuk kategori wahwal hadis di dalamnya Mas. Makanya Allah menyatakan apa ya, baminan nasi mayastari lah wal hadisi liyudila ansabilillah bighairi ilm wayat tahidaha uzwa walahum adabun alim atau walahum adabun muhin ya. Dan jadi memang di antara manusia ya itu termasuk musuh-musuh Islam, itu masuk di dalamnya munafik mas ya. Mereka itu memang sengaja untuk menciptakan, mempergunakan perkataan-kata dalam hal ini mungkin bisa berupa nyanyian, berupa film, berupa dan apa saja ya. Nah itu untuk tujuannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu. Dan mereka sengaja untuk mengejek jalan-jalan Allah mas. Ini kenyataannya ya. Karena memang negara kita itu negara liberal ya, semua bebas ya udahlah itu kan. Makanya yang paling mendapatkan apa istilahnya menjadi objek ya umat Islam itu sendiri ya, itu kerugiannya umat Islam. Tapi mengapa gitu ya. Dalam hal ini terjadi karena umat Islam itu yang bersalah mas gitu. Kembali lagi ya. Baik. Yang bersalah mereka menjadikan rezim ini sebagai rezim mereka ya. Karena apa mereka ikut memilih mas. Baik. Dalam tahun kita tangkap ya. Kalau nanti tahun 2014 juga ikut memilih, ya sami mawon sebenarnya gitu ya? Salahnya umat Islam sendiri mau disesat. Nah, baik, terima kasih ya. Pak. Makanya sekali lagi solusinya, solusinya adalah memang kita nanti dalam 2014 harus benci kepada pemilu, benci kepada pesta demokrasi, dan tidur bersama di rumah masing-masing. Terima kasih Pak Abu Mujahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Abu Mujahid yang lagi-lagi mengajak tidur ya. Ya tidur bersama tapi di rumahnya masing-masing begitu maksudnya Pak ya. Kalau tidur bersama bukan ini nggak boleh Pak Taufik ya. Baik, kemudian kita menuju ke mana ini? Ada SMS lagi dari Anda. Bismillah, secara kasat mata mereka mengobok-obok syariat. Kalau kaum muslim marah dan memang seharusnya begitu, mereka katakan anarkis. Yang diurus bukan yang buat film tapi yang memprotesnya. Lagi-lagi ya, Mas Udin Gemolong. Mas, film itu bagian dari makar, Mas. Dulu ada film Pencerah karya Hanung Bramantyo. Bukan Bramantyo ya, Bramantyo. Orang Jil dan didukung Metro katanya ya. Isinya menjelaskan semua agama adalah benar. Itulah makar orang. Itu dia ya, sang pencerah kok jadi gak cerah ya. Dari siapakah ini? 494 Ahi. Ya, ada apa? Ahi. Film memang sangat efektif buat propaganda atau gosul fikir ya. Masih ingat dalam film G30 SPKI atau Janur Kuning, itu adalah propaganda pemerintah saat itu yang sangat efektif, sehingga semuanya masyarakat menganggap itu suatu kebenaran. Mari kita bergerak buat melawan gosul fikir ya. Dari Hamasa, terima kasih Hamasa. Kemudian juga dari Anda di 950, memang rasanya nyebelin sekali. Gitu ya, kan nyebelin kan biasanya gitu ya. Kalau melihat kebanyakan film-film, hampir semuanya begitu-begitu saja tentang kecengengan cinta ya. Mudah ditebak apalagi Indonesia. Kalau yang berbau islami, disusupkan paham liberal yang bahkan mengotori kesucian Islam. Kadang kalau sempat melihat sering uring-uringan sendiri, saking sebelnya ya Umu Ahmad. Tapi bukan senang betul Bu ya? Bukan. Sebel itu sengit betul gitu ya. Ada dari Anda di 686. Soal film itu memang harus didemo. Pembuat film itu juga harus dihukum seadil-adilnya. Kalau begitu, orang-orang yang tidak suka dengan Islam nantinya akan terus-terusan menghina dan merusak syariat Islam. Semoga umat Islam tidak terprovokasi dan tetap istiqomah. Ada lagi dari Mujimin di Boyolali. Seandainya aku bisa buat film. Wah, seandainya. Belajar dulu mas. Pasti ku buat film yang anti-Yahudi, Zionis, dan seluruh keturunannya. Sebagai bentuk perlawananku terhadap innocent of Muslim begitu ya. Oh ini dia, harus segera. Kalau misalkan itu segera aja mas ya. Sekarang udah banyak kok diplomatika komunikasi, jurusan broadcasting, pembuatan film juga ada ya. Ada dari Anda di 243. Assalamualaikum mas. Yang penting kuatkan Islam, iman, takwa pada Allah. Apapun godaannya akan ditegur oleh Allah Ta'ala ya. Kemudian dari Anda di 648. Menurut Ana, tentang film Innocent of Muslim ya, kalau isinya menghina Rasulullah khususnya dan kaum muslimin pada umumnya, maka pantas diberikan pelajaran bagi pembuatnya. Pelajaran penting apa ini yang mau disampaikan ya? Kemudian juga dari Anda di 648 dan semua yang terkait ya. Terus kalau film tentang homosek di pesantren tidak dicegah tayangannya, maka akan muncul opini masyarakat bodoh akan kebencian tentang pesantren ya. Dari Umu Saroh. Baik, terima kasih ya. Ini dia SMS dari Anda. Yang lainnya SMS-nya kok untuk nanti di jam 9 ya. Jam sekarang jangan dulu, nanti gak dibaca ya. Baik, pendengar, kita menuju ke mana lagi nih? Nah, ini dia ke Bapak Muhammad Yuniarto. Tahukah kita bahwa perfilman Hollywood ya 100 tahun lebih maju dari Indonesia dan atas nama kebebasan berekspresi, banyak sinias Indonesia berkiblat ke sana ya, Zionis dengan dukungan dana yang besar. Memproduksi film untuk mengamputasi hal-hal vital dalam Islam, termasuk menghilangkan unsur nahi mungkar dan juga kalau perlu menghapus Islam itu sendiri. Dan itulah neo-ateis, termasuk juga film Cinta Terlarangnya Hanung. Selain mendiskreditkan Islam, sekaligus mengusung faham ateis, gaya baru dan juga ideologi. Sipilis, ya waspadalah. Tetap istiqomah untuk umat Islam. Sukron. Waduh, ini dia dukungan untuk tadi yang telepon ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi kali ini dalam program kita ya di Assalamualaikum Indonesia untuk edisi kali ini Senin 1 Dzulqa'dah 14 Dzulqa'dah begitu ya 1433 Hijriah bertepatan dengan 17 September 2012 Masehi. Dan tentu saja masih ada beberapa menit ke depan yang bisa untuk Anda gunakan berbincang bersama dengan kami via telepon. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung di 765-1818 atau juga di SMS ya 081-226-1707-77. Bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Facebook. Ada Aditya Arif, ada Zuhru Vanisa Ashifa, ada juga Harton An-Nafi ya, yang sudah bergabung di pagi kali ini. Ya, pendengar, memang kalau kita berbicara soal perfilman ya, pikiran kita akan ditarik secara paksa kepada industri raksasa perfilman dunia. Kalau tadi dikatakan oleh narasumber kita, Hollywood begitu ya. Karena dunia telah mengakui betapa hebatnya mereka membuat adegan film dengan skala teknologi animasi yang begitu canggih ya. Tapi kini mestinya kita juga harus mulai membuka mata ya, bahwa hasil karya mereka tercipta bukan tanpa maksud begitu ya. Jadi film yang mereka ciptakan bukan terakhir di atas awang-awang semata, dan skenario yang mereka garap tercipta bukan by accident ya. Bukan by accident tapi by design, nah itu dia. Itu sesuatu hal yang barangkali perlu menjadi perhatian buat bersama-sama. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, kalau kita mungkin selama ini sering melihat film, begitu ya, menonton film, kemudian apa sih hal yang kita dapatkan dari ketika kita nonton film, begitu ya? Adakah sesuatu hal yang kemudian juga mempengaruhi kita, begitu ya? Karena banyak film-film yang secara tidak sadar ternyata kemudian membawa kita pada satu persoalan yang itu memang melanggar ya, melanggar dari syariat Islam. Ini makanya perlu juga kita tilik, kita lihat ya, sejauh manakah film itu didesain begitu. Nah, siapa kemudian juga orang-orang yang berdiri di balik layar besar Hollywood ya? Apa tujuan mereka? Kemudian juga ambisi serta langkah apa yang mereka tempuh untuk mencapai tujuan tersebut? Ini juga perlu menjadi catatan tersendiri ya. Daya kekritisan buat kita sebagai penikmat film barangkali ya, atau juga penonton film, pendengar. Jangan kemudian sekedar menelan mentah-mentah saja. Kan gak enak ya, mentah ya. Kecuali kalau mentahnya itu mentah apa namanya? Mentah apa itu namanya Mas Jagi? Bukan itu loh yang, oh tebas mentah. Oh tebas mentah enak itu dapat uang ya. Enggak, artinya yang dimakan mentah-mentah itu apa tuh itu namanya? Biasanya kan ada sayur mentah masih gitu dimakan mentah. Oh lalapan ya, nah itu lain lagi ya. Kalau lalapan ditelan mentah, nah itu lain lagi ya. Tapi juga dikunyah dulu. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, sudah 50 menit lepas dari jam 8 pagi di kesempatan kali ini. Silakan untuk Anda yang akan bergabung bersama dengan kami, masih kita tunggu tentunya ya, bergabung bersama dengan kami. Ya, kalau kita apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, kaitannya dengan siapa yang mendesain sebuah film, siapa orang-orang yang berdiri di balik layar raksasa ya, kemudian juga apa tujuan mereka, kemudian juga langkah-langkah apa yang mereka coba tempuh untuk mencapai tujuan tersebut ya. Ini kalau kita melihat melalui sebuah karya ya, hasil karya up to date yang cukup relevan untuk dijadikan batu pijakan guna memahami karya-karya Hollywood begitu ya. Ada film yang berjudulkan X-Men First Class ya. Ini adalah salah satu subtema terbaru di antara film X-Men lainnya, semisal X-Men The Last Stand ya, dan juga X-Men The Origin ya, yang telah diproduksi tahun-tahun sebelumnya. Dalam film ini dikisahkan tentang awal mula terbentuknya sebuah kumpulan mutan ya, di bawah naungan sekolah yang diasuh oleh Profesor X. Kisah X-Men sendiri berasal dari komik terbitan Marvel, oleh karenanya ketika diangkat ke layar lebar ya, oleh 21 Fox Century. Ini juga harus menyertakan Marvel Entertainment dan juga Dune Entertainment sebagai mitra asosiasi guna menggarap film ini. Dalam awal cerita ya, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Erik Lancer dengan lokasi cerita di Polandia di tahun lawas ya. Erik jualah yang nantinya akan mengakhiri kisah dalam film ini. Boleh dikatakan film ini secara garis besar ingin mengisahkan bagaimana sebenarnya lika-liku Erik dalam menjalani hidupnya. Rasa sedih, dendam, amarah, ambisi yang ingin ia capai ya. Lantas Erik itu siapa begitu benar ya? Ya, kita akan tahu bahwa Erik ya adalah Magneto Junior. Hanya saja ini bukan yang akan kita sampaikan, namun pembahasan atau yang akan kita sampaikan terkait dengan pesan-pesan tersembunyi yang diperankan oleh Erik dan lakon-lakon lainnya. Baik itu pesan berupa ucapan, kalimat, tindakan maupun juga simbol-simbol yang ada pendengar ya. Jadi enggak cuma sekedar perkataan saja atau juga pemeran yang dia tampilkan ya. Tokoh antagonis, protagonis begitu tidak saja semacam itu saja ya. Tapi kemudian dari ucapan apa yang dia sampaikan, kalimat-kalimatnya seperti apa, tindakan-tindakannya seperti apa, aksi yang dia tampilkan seperti apa, sampai simbol-simbolnya pendengar ya. Jadi kalau kita melihat ke film ini ya, film X-Men, Anda pernah melihat? Belum ya? Waduh, belum ya. Tapi ini saya ceritakan aja pendengar ya. Belum sampai sekian menit ya, kita akan diperlihatkan sebuah simbol yang terdapat pada baju yang dipakai Erik ya. Nah, baju Erik ini ada logo bintang David gitu ya, heksagram. Logo bintang David yang telah menjadi plakat resmi Zionisme Internasional. Sebuah simbol resmi bendera Israel. Dan simbol tersebut seolah menandakan bahwa dalam cerita ini pergerakan Zionisme diperankan oleh Erik begitu ya. Ini salah satunya saja pendengar ya. Jadi kenapa ada simbol-simbol di situ yang dimunculkan begitu ya. Jadi bukan sekedar melalui kata, melalui aksi, tapi juga simbol ini menjadi pertanda. Waduh, ternyata ada tandanya semacam itu ya. Oh, berarti ini, itu, dan sebagainya. Ini menjadikan kekritisan kita sebagai penikmat atau juga penonton film ya. Baik, satu penonton lagi terakhir ya. Terakhir ya, Mas Eko ya. Waktunya gimana, Mas Eko? Saya manut sama operatornya deh kalau gitu ya. Dari Anda. 880 ya. Mas yang baca semangat banget ya. Apanya ya? Kemudian juga dari, ada Mas Eko, satu penelpon lagi ya. Siapa ini Mas Eko ya? Oh, Pak Hadi ya. Pak Hadi di Solo. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam, wabarakatuh, Mas Salman. Termasuk ya. Suka nonton film, Pak? Gimana? Termasuk suka nonton film nggak, Pak Hadi? Tidak terlalu suka. Tapi ngikuti juga, Pak, ya, perkembangan ya, film-film yang ada ya. Iya. Silakan. Ya, yang intinya, okay. Film ini kan salah satu model penyampaian informasi ya. Ya. Kalau bahasa negatifnya itu kan propaganda gitu. Kebetulan yang menguasai kan mereka, karena mereka kan tidak ada peraturan-peraturan atau bebas yang tanpa batas gitu ya. Bahkan membuat dengan membuka aurat pun, bugil pun, berhubungan seksual pun, itu dianggap hal yang biasa bagi mereka gitu. Sehingga kalau berbicara perfilman, karena di Indonesia ini banyak anak-anak remaja yang ya bukan hanya remaja saja, terkadang juga tua renta itu kalau berita begitu ya, banyak yang terpengaruh dengan film. Kalau film itu tidak dengan akhlak ya, artinya jadi sebuah perusakan gitu. Dan ternyata film hari ini cenderung untuk merusak, Mas Salman. Merusak, maka apalagi yang diberitakan tadi ya, sampai dengan menfilmkan Rasulullah dengan penghinaannya gitu ya. Ini ya, ini sangat tragis gitu bagi bagi kita. Makanya kita umat Islam dituntut untuk berbuat sesuatu. Hanya satu koreksi aja, Mas Salman. Kalau biasanya lo ya, antara kita itu kalau kelompoknya itu dihina itu marahnya luar biasa, bergerak. Lah kemudian ini yang dihina itu Rasulullah. Nah, gitu, itu ya. Ini yuk kita pertanyakan terhadap diri kita sendiri hari ini. Apa yang ingin kita perbuat dalam hal ini? Kalau saya mengusulkan ya kita berbuat sesuatu semampu kita, minimal adalah dengan doa. Kalau enggak dengan lisan yang seperti ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ayo ini sebagai satu media, Allah akan menyatukan kita. Kita berkumpul seperti elemen yang ada di Jakarta nih, Mas Aman ya. Iya, yang betul. Hari ini. Protes itu, ya? Hari ini nanti rencana Pak siang. Ya, kita Solo, kita susun. Nanti saya akan mencoba konsul dengan MUI ya, bagaimana langkah kita di Solo ini kita manfaatkan untuk menggerakkan kebersamaan di antara kita. Itu Mas Salman. Baik, terima kasih. Untuk sama-sama RDS Pak Adi yang sudah mensupport kepada kami semuanya sehingga kami tahu informasi dan tambah menyemangati. Iya, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, penelponnya terakhir ya di kesempatan kali ini. Itu tadi pendengar ya. Jadi film saat ini kecenderungannya banyak yang merusak sehingga kita perlu hati-hati ya. Dan tadi kaitannya dengan film Innocence of Muslim, tentu saja juga kemudian apa yang apa namanya akan kita lakukan ya sebagai bagian dari umat yang mengaku umatnya Rasulullah begitu ya. Ketika suri tauladan kita kemudian juga dihinakan begitu ya, tidak ditempatkan pada tempatnya ya, kemudian juga direkayasa demikian rupa, apa yang akan kita lakukan? Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing tadi minimal dengan doa Pak Adi mengatakan ya, kemudian juga dengan yang lainnya yang bisa ya semaksimal yang kita bisa tentunya begitu pendengar. Kemudian dari Anda di 751, Mas Hanung itu pengertian tentang akidah dan syarat mungkin memang masih kurang. Ayo kita action dakwah kapan Mas? Gitu ya, action dakwah. Muhammad di Bekonang, monggo Mas Muhammad ya. Kemudian juga dari Anda di 927, Abu Izam di Jatinom. Untuk semua, untuk meluncurkan akhlak umat Islam. Karena memerangi umat Islam secara langsung tidak berani begitu ya. Jadi akhlak Islam ini perlu dimunculkan begitu. Baik. Itu pendengar, ada lagi gak nih SMS-nya? Kalau gak ada kita akhiri aja ya. Baik, kayaknya sudah tidak ada di kesempatan kali ini pendengar. Dan kami sampaikan terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama dengan kami via telepon, oke. Via SMS juga terima kasih. Kemudian juga di Facebook kami sampaikan terima kasih juga ya, sudah bergabung bersama dengan kami untuk sumbangsih begitu ya, pendapat atau juga pemikiran Anda di kesempatan kali ini. Semoga juga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari percobaan kita ya dalam program Assalamualaikum Indonesia di hari ini, hari Senin, hari yang ke-1 di bulan Dzulqa'dah 1433 Hijriah bertepatan dengan 17 September 2012 Masehi. Saya Salman yang bertugas di pagi kali ini segera undur diri ditemani rekan Eko Prasetyo di meja operator. Dan insya Allah kita nanti akan jumpa lagi pendengar ya. Setelah ini nanti Anda akan bisa menyimak program RDS Niaga bersama dengan rekan siapa ya? Namanya siapa Mas Eko? Rahman ya? Iya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.